إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس فخذ من جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا. Tidak terasa waktu senantiasa berjalan hari demi hari, pesan demi pesan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun berlalu. Kita sekarang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah berada pada tanggal 28 Zulqa'dah 1442 Hijriah, yang mana sebulan lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita akan menyongsong tahun 1443 Hijriah. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah usia kita, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita senantiasa selalu berkurang dan berkurang terus berkurang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kalau kita merenungi berkurangnya umur tersebut, kita juga merenungkan muhasabah, melihat perubahan-perubahan yang ada pada diri kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita masih ingat masa-masa kecilnya kita, kemudian masa remajanya kita, kemudian apa yang kita alami sekarang ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dulunya mukanya berseri-seri ataupun yang dulu mukanya kencang, tampan dia, cantik dia, sekarang mulai berkurang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah muncul kerutan-kerutan di dahinya, sudah muncul kelemahan-kelemahan yang ada pada wajahnya. Begitu pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang tadinya sudah sendirian, kita masih hidup bersama orang tua kita. Ternyata tidak terasa kita telah menghidupi banyak manusia, telah menghidupi istri kita, dan tidak terasa anak-anak kita enggak lama lagi sudah memiliki pasangan. Ini menunjukkan kita benar-benar sudah panjang usianya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula yang tadinya kita semuanya kuat di dalam bekerja, kuat melakukan ini dan melakukan itu, kita sudah mulai melemah, tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula dari sisi yang lainnya, yang tadinya rambut kita murni hitamnya sudah mulai muncul rambut-rambut yang putih, bukan yang muncul di kepala kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semuanya peringatan bagi kita semuanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya pemberi peringatan yang dimaksud adalah kuban yang mulai tumbuh di rambut kita semuanya. Maka kaum ini memerlukan orang ini memerlukan itu perlindungan terhadap keadaan-keadaan badan kita. Begitu pula ketika kita merenungi orang-orang yang ada di sekitar kita, kita lihat dulu beberapa puluh tahun yang lalu, 10 ataupun 20 tahun yang lalu, kita lihat mereka adalah orang-orang yang gagah bekerja, orang-orang yang gagah juga berolahraga. Ternyata sekarang kita lihat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara mereka yang telah meninggalkan kita, banyak di antara mereka yang telah meninggal dunia dan yang belum meninggal dunia, banyak di antara mereka yang kalau berjalan harus dimawah, yang kalau berjalan harus ditemani, dan kalau mau naik motor dia harus diangkat ke motornya untuk bisa naik dengan mudah ke motornya. Maka itu semuanya kamu ingin rahimani wa rahimakumullah, perlindungan bagi kita semuanya yang menunjukkan benar-benar umur kita ini sudah banyak bertambah, dan tentunya dengan banyak bertambah itu sudah semakin pula sedikit jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka perlindungan yang berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau itu yang harus kita renungi tidak lain bekal apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kematian, bekal apa yang mana ajal kita disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man yajuzu dhalika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur rata-rata umatku adalah 60 sampai 70 tahun. Ini umur rata-rata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang kurang dari itu, ada sedikit yang lebih, sedikit kata Rasulullah SAW yang lebih dari itu. Kebanyakannya adalah meninggal kurang dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur kita semuanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya kita bermuhasabah, merenungi bekal apa yang telah kita siapkan untuk menghadap Allah Tabaraka wa taala, untuk menghadapi kematian dan setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وَلَنَظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya masing-masing jiwa merenungi, melihat, merenungi apa yang telah dia siapkan untuk hari esok, hari ketika dia berjumpa dengan Allah Tabaraka wa taala dalam rangka mempertanggungjawabkan amalannya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah Al-Hasyr ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya untuk benar-benar berbekal menyiapkan hari esok, hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan di dalam surah Al-Hasyr ini Allah menyebutkan bahwasanya bekal yang terbaik yang akan menjadikan kita selamat di akhirat nanti, yang itu merupakan bekal yang terbaik, adalah takwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Bekal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian di akhirnya wattaqullah juga diakhiri dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini menunjukkan benar-benar bekal terbaik kita adalah ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwaju fa inna khayra az-zadi at-taqwa, berbekallah kalian dikarenakan sesungguhnya dia adalah sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah saya sebutkan tadi Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umur rata-rata umat manusia ataupun umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat pendek. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang sangat panjang-panjang umurnya. Nabi Allah Musa umurnya 120 tahun. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim 180 tahun. Begitu juga Nabi Hud, kemudian Nabi Idris yang mencapai umur 800 sekian tahun. Nabi Hud 600 sekian tahun. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Beliau hidup setengah-setengah tahunnya 950 tahun. Begitu juga bapak kita Nabi Allah Adam umurnya 1000 tahun. Tetapi kita, umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata umurnya pendek-pendek, tidak sampai 100. Tadi 60 sampai 70 itu rata-rata. Wa illa yang lainnya ada yang sebelum itu telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan kepada kita jatah umur kita untuk senantiasa beramal soleh, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah sedikit. Kalau umur kita sekarang sudah 40 tahun, maka kalau menurut hadis Nabi yang masuk hitungan rata-rata 20 tahun lagi lebih sedikit kita akan meninggalkan dunia ini. Apalagi yang sudah mencapai umur 50 tahun dan seterusnya. Ini perumuran bagi kita semuanya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan pendek umur ini dan hendaknya kita memanfaatkan ya untuk bertakwa kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang cerdas melihat amalan-amalan yang besar nilainya di sisi Allah tabaraka wa taala. Seorang harus benar-benar memanfaatkan tempat-tempat yang mahal pada tempat tersebut ketika beribadah berlipat ganda. Sebagaimana di Masjidil Haram, begitu juga di Masjidil Nabawi, kemudian di Masjidil Aqsa yang berlipat ganda, mulai kuat di sana. Begitu pula dari Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah, yang harus kita perhatikan, yang juga harus terdapat nilainya, melalui kita menilai mencari keuntungan dunia adalah ibadah-ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu yang waktu tersebut sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Besar nilai pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai dilewatkan waktu tersebut. Dan waktu tersebut adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu yang akan kita hadapi beberapa satu ataupun dua hari lagi, yaitu hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang seseorang tidak boleh melewatkannya dengan banyak bermain-main. Dia harus banyak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya, Rasulullah menyatakan ma min ayyamin al-amal salihu fiha ahabu ilallah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa taala kecuali daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Hari pertama 10 hari di bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari di mana amalan-amalan sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika amalan itu sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, berarti amalan tersebut kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Saking besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan ini, para sahabat menyatakan walau jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah amalan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini tidak bisa juga dikalahkan oleh jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah menyatakan walau jihadu fi sabilillah, tidak bisa pula dikalahkan oleh jihad fi sabilillah. Padahal jihad fi sabilillah nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa rasulun, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rasulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarjud min dhalika bi shay, kecuali seseorang yang dia keluar dengan hartanya dan juga jiwanya berjihad di jalan Allah, kemudian dia wafat di jihad tersebut tidak sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang kembali padanya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaknya kita memiliki hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini untuk banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala, dikarenakan dia sangat dicintai, bahkan paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Taala. Beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, salatnya, mengikuti perbuatannya ditingkatkan. Qiraatul Qur'annya, membaca Al-Qur'annya juga ditingkatkan, berpuasa, salat malamnya dan yang lainnya ditingkatkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat Al-Hajr, Allah menyatakan wal fajr wa layalin ashr, demi Al-Fajr dan juga malam-malam yang 10. Sebagian para ulama menyatakan bahwasanya malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sementara yang lainnya mengatakan bahwasanya malam-malam tersebut adalah malam hari pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa disebutkan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah amalan pada waktu tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain? Disebutkan oleh para ulama ini karenakan pada 10 hari pertama itulah banyak terkumpul ibadah-ibadah yang lainnya. Berbeda dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dia punya nilainya besar 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dikarenakan pada 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut ada satu keistimewaan, yaitu Lailatul Qadar. Sementara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu dia menjadi istimewa dikarenakan padanya banyak ibadah-ibadah yang terjadi pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan secara khusus ketika menyebutkan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan fa'adzir fi jinnat tahlil wa taqdir wa tahmid. Perbanyaklah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari pertama tersebut bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian perbanyaklah bertakbir, mengucapkan Allahu akbar, dan juga perbanyaklah bertahmid, memuji Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat, berzikirlah kalian pada hari-hari yang diketahui. Para ulama menyebutkan bahwasanya ayyamun ma'lumat adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara amalan pula yang terjadi pada bulan Dzulhijjah secara khusus selain ibadah-ibadah secara umum adalah kita diperintahkan ataupun kita mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau qaumu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan saum yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah 9 Dzulhijjah. Itu tukafir sanatul madiyah wal madiyah, itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara amalan besar yang juga terjadi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah apa yang disebut dengan al-hajjul akbar, haji besar, menunaikan ibadah haji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang mampu melaksanakannya, itu juga terjadi di awal ataupun di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya di antara amalan besar pula yang harus kita perhatikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terkhusus pada 10 Dzulhijjah dan beberapa hari terakhir yang berikutnya, adalah ibadah yang disebut dengan al-udhiyah, ibadah berkurban, yang ini juga berupaya kita semuanya untuk setiap tenaga melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ibadah kurban ini di dalam surah Al-Qamar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa shalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan juga berkorbanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkorban ini merupakan termasuk ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini yang harus kita perbanyak bekal kita menuju Allah Tabaraka wa Taala adalah takwa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Sementara berkorban ini merupakan di antara ciri-ciri ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, Allah menyatakan la yanala Allahu luhuha wa la dimahuha walakin yanaluhu taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah daging dari kurban kalian, begitu juga tidak akan sampai kepada Allah darah kurban kalian, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Apakah kalian benar-benar semangat berdakwah kepada Allah dengan melakukan penyembelihan terhadap hewan kurban, melakukan rukyah berkurban kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Jangan sampai pula kita melihat kita tidak mampu untuk menyembelih yang besar, tidak mampu untuk menyembelih yang mahal. Maka ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada kalian darah-darahnya juga dagingnya, akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan kalian. Apakah kalian mau rela berkorban untuk Allah Tabaraka wa Taala? Kalau tidak bisa yang besar, kalau tidak bisa yang besar, tidak bisa yang mahal, maka upayakan bagaimana dia bisa berkorban. Yang penting dia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecintaan seseorang terhadap dunia, kecintaan seseorang terhadap dunia, fitnah dunia, menyebabkan ia berat untuk berkorban untuk agamanya ataupun berkorban untuk dirinya. Kalau dia urusan dunia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah rela berkorban kepentingan rumahnya, dia rela menghabiskan harta untuk kepentingan kendaraannya, dia rela mengorbankan beberapa harta untuk kepentingan hartanya, dia rela untuk berhubungan dan yang lain sebagainya. Padahal untuk kepentingan itu semuanya, kalau dinilai dengan uang kurban, dia mampu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi itulah kecintaan kepada harta, menyebabkan seseorang berat untuk melakukan korban untuk dirinya. Padahal itu semuanya adalah perkara-perkara dunia yang akan diwariskan untuk anak istrinya. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya kepada para sahabat, menyatakan ayyukum mali warithihi ahabu ilaihi min warithi umil mali. Siapa di antara kalian wahai para sahabat yang harta ahli warisnya lebih diwariskan daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa wa maluhu ahabu ilaih. Tidak ada seorang pun di antara kami kecuali tentunya hartanya sendiri lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maluhu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Hartanya yang sebenarnya adalah apa yang telah dia persembahkan untuk Allah Tabaraka wa Taala, yang tadi sabilillah ibadah-ibadah tersebut, sementara yang dia tunda-tunda itu tidak lain adalah harta ahli warisnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita mengajak sebagai tentunya ini semuanya bagi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Jangan sampai ada perkara-perkara dunia yang berat dia sanggup untuk melakukannya, dia rela. Tetapi untuk perkara akhiratnya dia berat untuk berkorban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadisnya juga yang juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yahmi fala yaqrabanna musallana." Hadis yang mengatur kita semuanya untuk bersamaan berkorban adalah Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang memiliki kelapangan kemudian dia tidak berkorban, maka kata Rasulullah SAW, jangan dia mendekati tanah lapang kami. Maka sama dengan rahimah wa rahimahumullah, dari khutbah ini bisa kita kesimpulan tentang pentingnya berkorban. Begitu juga pentingnya bagi kita semuanya untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketaatan-ketaatan, amalan soleh yang banyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, jangan sampai kita melalaikannya. Di antara kebiasaan salafus muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang mereka tingkatkan selain ibadah-ibadah yang lainnya yang disebutkan adalah mereka meningkatkan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terkhusus pada malamnya adalah mereka tidak melupakan qiyamul lail. Di antara kebiasaan para salaf di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah mereka tidak meninggalkan qiyamul lail. Walaupun tentunya berbeda dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadhan yang dilaksanakan secara berjamaah. Adapun 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah dilaksanakan dengan sendiri-sendiri. Kenapa? Ya, keamalan yang mereka rukuni adalah malamnya. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah malamnya mereka rukun qiyamul lail adalah karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman dalam suratul Fajr. Allah menyatakan wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan juga malam-malam yang 10. Menurut penafsiran yang wawasan yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, itu menunjukkan kenapa pentingnya diperhatikan malam-malam tersebut. Karena Allah menjadikan malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebagai bentuk sumpah. Allah menjadikan sebagai sumpah, sebagaimana kita sebutkan, sering menyebutkan bahwa ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka hendaknya kita memperhatikan bahwasanya ada sesuatu yang istimewa pada sesuatu yang dipakai untuk bersumpah tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman demi masa, wal-'asr, ini menunjukkan benar-benar seorang harus menjaga waktunya secara umum, jangan sampai disia-siakan. Begitu juga walayalin ashr, sepanjang yang 10. Allah berkumpul dengan malam yang 10 sebagai menunjukkan keistimewaannya. Dan itu juga para salaf adalah mereka tidak meninggalkan qiyamul lail pada 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa meniru para salaf dengan meningkatkan amalan-amalan kita semuanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebagai bentuk bekal kita menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini ketika dia berlalu, belum tentu kita akan berbuka kembali pada tahun yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.